Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita akan masuk pada bab atau kitab ar-radha', yakni bab-bab terkait dengan radha', yang artinya susuan, ya. Jadi kaitannya dengan misal saudara susuan, ya. Artinya bahwa yang dibahas ini seseorang disusui oleh seorang wanita dan itu akan berakibat hukum-hukum yang terkait dengannya. Ya. Ini yang kita bahas, ya. Bukan susuan seorang anak menyusu ke ibunya, nah itu urusan tersebut tidak terkait dengan pembahasan kita. Namun ini adalah seseorang yang disusui oleh selain ibunya, kemudian akan berakibat suatu hukum. Ya. Dan hukum-hukum terkait dengan susuan ini, seorang yang disusui oleh selain ibunya nanti akan berakibat kemahraman, ya, kemahraman, sehingga seorang yang disusui oleh seorang wanita selain ibunya dia menjadi mahram, jadi saudara susuan, nanti berakibat ya tentu jadi mahram, berarti tidak boleh dinikahi. Kemudian di samping tahrimun nikah, diharamkan menikahi, juga berakibat misal hukum lain ibahatun nazar wal khulwah. Boleh melihat kepadanya, ya, sebagaimana kepada mahram yang dari nasab, boleh berkhulwah, Allah itu berdua saja, sebagaimana dengan mahram yang dari nasab, kita dengan ibu kita hanya berdua, kita hanya berdua dengan saudara wanita kita. Nah, begitu pula dengan ibu susuan atau saudara susuan, boleh hanya berdua. Ya, itu sudah menjadi saudara. Ya. Juga misal berakibat mahramiyah fis safar. Menjadi mahram dalam safar. Misal seorang wanita ya, karena saudara sesusuan atau bahkan ibu susuan kita temani, padahal secara nasab kita tidak ada hubungan sama sekali. Ya, hubungannya melalui mahram tadi, apa? Susuan tadi, mahram susuan. Ya. Nah, itu beberapa hukum yang terkait akibat apa? Susuan. Kemudian mungkin di sini ada beberapa hukum yang berbeda dengan hubungan yang karena nasab. Misal apa? Bab nafkah. Bab nafkah ini enggak ada sangkut paut dengan susuan, ya. Kalau ini kaitannya dengan nasab. Misal anak susuan. Ya, ibu susuan, anak susuan. Misal ketika ibu susuan sudah tua, misalnya, ya kan? Tidak bisa bekerja. Apakah wajib anak susuannya menafkahi ibu susuan? Ya, tidak ada kewajiban. Kalau nafkah itu kaitannya dengan murni bab nasab. Ya, misal tadi kalau anak secara nasab melihat ibunya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, enggak bekerja, enggak ada yang menafkahi, ya, anak harus menafkahi ibunya. Ya, ini bab nafkah. Juga misalnya bab waris mewarisi. Ini juga tidak ada sangkut paut dengan susuan. Ini murni hubungan karena nasab. Ya. Jadi misal ibu susuan wafat, tidak ada. Oh, ini bagian waris untuk anak susuannya, tidak ada. Begitu pula anak susuan wafat, oh ini ada warisan untuk ibu susuannya, tidak juga. Ya. Jadi kalau bab waris mewarisi itu murni hubungan nasab. Begitu juga kewalian dalam pernikahan, ya. Susuan tidak berakibat kewalian dalam pernikahan. Ya, itu juga khusus yang terkait dengan nasab saja. Misal, ya. Misal tadi seorang anak disusui oleh seorang wanita. Wanita ini kan punya suami, ya. Ya, jadi anggap ini sekarang yang disusui seorang wanita, menyusu dari seorang ibu. Si ibu punya suami. Nah, jadi suami tersebut berarti bapak susuan bagi anak perempuan ini, ya kan? Nah, apakah dia karena bapak susuan berarti juga menjadi wali dalam pernikahan? Apakah boleh? Nah, jawabnya tidak, ya. Kalau kewalian itu yang murni karena nasab. Anak yang karena nasab, nah itu baru orang tuanya menjadi walinya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan susuan tadi, mana yang masuk dan menjadi akibat hukum dari susuan, mana yang tidak. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Syekh Al-Bassam tadi dari penjelasan beliau tentang hikmah kenapa menjadi mahram dan seterusnya. Kalau terkait dengan hikmah, kata beliau, tampak jelas hubungan kemahraman itu karena seorang anak yang disusui, tentu susuan itu akan berakibat apa dalam pertumbuhan si anak, ya kan? Dia tumbuh dengan susu tersebut, ya. Sehingga ya tentu ini akan berpengaruh, ya, berpengaruh. Sehingga sebagaimana anak asli, anak kandung, ya, itu juga seperti itu. Nah, itu dari sisi inilah tampak jelas mengapa dijadikan anak yang disusui menjadi anak susuan yang punya akibat hukum kemahraman. Karenanya dulu ya para ya kalau dulu tradisi ya di masyarakat Arab ya, Nabi termasuk yang dapat seperti ini kan, bukan langsung disusui oleh ibu beliau ya, tentunya awal-awal mungkin ya, tapi berikutnya Nabi kan disusukan ke yang lain ya. Di antaranya Halimah Sa'diyah ya kan. Nah, mengapa dulu pilih ibu susuan seperti itu ya, tentu karena ya mungkin ada tradisi, ada juga maksud-maksud ya. Ya, mereka yang di sana di pedalaman ya, dari sisi mungkin apa kesehatan dan lain-lain lebih terjamin dan seterusnya. Kemudian karena ini juga diingatkan di sini terkait dengan susuan, ibu susuan, karena itu akan berpengaruh pada diri seseorang, hendaknya kalau kondisi menuntut seperti itu ya harus pilih-pilih ya kan. Pilih-pilih, cari yang akhlaknya baik, agamanya baik dan seterusnya. Ya, jangan asal dapat ibu susuan. Ya, yang mungkin ternyata akhlaknya buruk, nanti bisa berpengaruh pula pada perkembangan anak tersebut. Begitu. Ya, itu sedikit hal-hal yang menjadi mukadimah pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan masuk pada hadis terkait ini, yaitu hadis yang ke-327 ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda fi binti Hamzah, terkait putri Hamzah. La tahillu li, putri Hamzah itu tidak halal bagiku. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram disebabkan susuan, yang itu juga haram yang disebabkan nasab. Wahia ibnatu akhi minar radha'ah. Dia itu adalah ibnatu akhi. Ya, ibnatu akhi minar radha'ah. Anak saudaraku yang sesusuan. Ya. Jadi di sini ada kisah rupanya ya. Mengapa Nabi SAW mengatakan seperti itu. Nah, kita akan sambung sekalian dengan hadis berikutnya, nanti kita jelaskan. Di sini Syekh Al-Bastam juga menyebutkan hadis berikutnya langsung baru disyarah, dijelaskan. Hadis yang ke-328, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah." Sesungguhnya susuan itu mengakibatkan haram, ya. Yani haram dinikahi dan seterusnya, yakni menjadi mahram, ya. Ma yahrumu minal wiladah, yang itu menjadi haram disebabkan kelahiran, yakni maksudnya nasab. Ya. Nah, jadi dua hadis ini menggambarkan bahwa susuan itu punya pengaruh, ya. Pengaruh dalam hal hukum, yakni kemahraman tadi. Adapun hadis yang pertama apa? ada suatu kisah ya. Ada suatu kisah. Disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkeinginan atau beliau menyukai bila mana Nabi SAW menikahi putri Hamzah. Ya. Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Yang statusnya dengan Nabi masih sepupu, ya kan? Jadi di sini ada Ali bin Abi Thalib, ya sepupu Nabi. Tadi putri Hamzah berarti juga sepupu Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sendiri Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, ini bapak mereka semuanya bersaudara, ya kan? Hamzah, Abu Thalib dan Abdullah. Ya, semuanya anak-anak Abdul Muttalib. Nah, dan itu suatu hal yang biasa dan sampai sekarang ya, kalau masyarakat Arab mereka saling menikahi ya antara saudara-saudara dekat itu masih sepupu, yang itu mungkin di masyarakat kita jarang sekali ya, ada tapi jarang seorang menikah dengan sepupunya sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengharap dari Nabi SAW untuk menikahi putri Hamzah. Nah, disitulah kemudian Nabi menjelaskan kepada Ali bahwa putri Hamzah la tahilluli, itu enggak halal bagi saya. Ya. Kenapa enggak halal? Ya. Bukan karena dia sepupu, saudara dekat, bukan. Ya, kalau sepupu saudara dekat, justru Ali sendiri menikahi siapa? Fatimah, ya kan? Putri Rasulullah. Ali dengan Rasulullah sepupu, ah ini levelnya di bawah satu lagi, putri Rasulullah. Nah, terus kenapa kok Nabi katakan bahwa putri Hamzah tidak halal? Ternyata karena susuan. Beliau mengatakan yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya. Menjadi haram karena susuan, yang itu juga menjadi haram karena nasab. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan putri Hamzah ini? Kata Nabi, hiya ibnatu akhi minar radha'. Dia itu ya, anak saudaraku dari susuan. Jadi berarti Nabi SAW dengan Hamzah itu di samping anak dengan paman, tapi juga saudara sesusuan. Ya, Allah Alam, mungkin sama-sama dulu di ibu susu yang mana kalau di syarah disebutkan, ya Thuwaibah. Di ibu susu yang pertama. Jadi Nabi SAW pernah disusui oleh Thuwaibah, kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah. Itu yang berikutnya. Di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, fa innahu sallallahu alaihi wasallam wa ammahu Hamzah radha'a min Thuwaibah wa hiya maulatun li Abi Lahab. Ya. Jadi Nabi SAW dan paman beliau Hamzah dulu sama-sama pernah menyusu ke Thuwaibah. Ya, Thuwaibah. Nah, Thuwaibah itu masih budaknya Abu Lahab, ya, paman Nabi. Ya. Nah, jadi dengan ini yang jelas sama-sama pernah menyusu ke Thuwaibah. Artinya bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib sekalipun itu paman Nabi, ternyata juga apa, saudara sesusuan Nabi. Andai bukan saudara sesusuan juga, berarti putri Hamzah tidak ada masalah bila dinikahi Nabi, karena hanya sepupu begitu. Ya, nah itulah yang Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Hiya ibnatu akhi minar radha'ah. Putri Hamzah itu juga saudara atau anak saudara sesusuanku. Ya. Begitu. Kemudian untuk hadis yang kedua dari bab kita ini, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga menceritakan tentang hukum ini, hadis dari Nabi SAW, kata beliau, "Innar radha'ata tuharrimu ma yahrum minal wiladah." Sesungguhnya susuan itu mengharamkan yang itu diharamkan oleh kelahiran, ya. Artinya tadi nasab, ya. Kaitannya dengan nasab. Nah, jadi dari sini dua hadis dan nanti juga berikutnya menekankan bahwa betul-betul kemahraman itu akan ada berdasarkan susuan. Cuma di sini perlu diketahui bahwa untuk susuan ini ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa susuan tersebut telah mencapai 5 susuan. 5 kali susuan. Ya. Di awal dulu 10 susuan. Kemudian hukum itu dihapus dan menjadi 5 susuan. Ya. Kemudian juga dijelaskan oleh ulama bahwa 5 susuan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah 5 majelis. Yang satu majelis itu artinya mengenyangkan, ya. Jadi ya mungkin juga bisa apa namanya? Kaitannya dengan majelis mungkin bisa beda-beda, ya, kalau majelis itu, ya. Mau duduk di sini, duduk di situ, satu kali duduk, dua kali itu mungkin lebih fleksibel. Tapi intinya adalah satu kali itu adalah susuan yang mengenyangkan. Ya, umumnya sih di satu kali majelis umumnya, ya. Begitu. Sehingga misalnya seorang bayi menyusu kepada si ibu tadi sampai kemudian lepas, kenyang, nah itu berarti 1. Lain waktu seperti itu lagi, berarti 2. Dan seterusnya sampai 5 kali. Nah, seperti inilah susuan yang menjadikan mahram. Bukan sekedar baru sebentar kemudian lepas karena sesuatu sudah dihitung. Tidak. Ya. Itu belum dihitung kalau baru nyusu sebentar karena sesuatu kemudian dilepas atau terlepas, itu belum dihitung. Jadi yang dihitung adalah susuan yang mengenyangkan tadi. Nah, kalau sudah 5 kali, itu sudah genap menjadi mahram karenanya. Ya. Kemudian di sini kita baca hadis berikutnya, ini juga menjelaskan tentang ini. Wa anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna aflah akha abil Qu'ais, hadis 329, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa aflah saudara Abul Qu'ais, ista'adana alaiya, dia minta izin untuk masuk menemuiku. Ya. Ba'dama unzilal hijab, setelah diturunkan ayat hijab. Ya. Berarti kan kalau orang lain ya enggak boleh menemui, ya kan? Berdua saja tidak boleh. Sudah turun ayat tentang hijab, harus wanita itu menutup dari selain mahram. Nah, ini ada orang yaitu Aflah. Dia saudara Abul Qu'ais, kata Aisyah, minta izin ingin menemuiku. Fakultu, aku pun berkata, wallahi la adanulah. Demi Allah, saya enggak mau mengizinkan dia. Hatta astatinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku akan minta izin dulu kepada Nabi. Fa inna akha Abil Quais laysa huwa arda'ani. Walakin arda'atni imra'atu Abil Quais. Karena dia bukanlah dia yang menyusui aku. Jadi Aisyah pun mengalami ini, yaitu tadi tradisi ya. Jadi Nabi disusui orang, tadi Hamzah disusui orang. Ini Aisyah ternyata juga disusui orang. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, aflah ini ya dia lelaki, dia bukan yang menyusui aku tentunya, istrinya juga bukan. Tapi yang menyusui aku itu adalah istri Abul Quais. Nah, aflah ini saudaranya Abul Quais, gitu ya. Jadi kalau diurut-urutkan berarti ya, kalau nasab ya, ini kalau nasab berarti aflah ini adalah paman, kan gitu. Ya kan? Kalau nasab ya. Kalau nasab berarti aflah ini paman. Tapi ini bukan karena nasab, tidak ada urusan nasab. Adanya urusan terkait dengan susuan. Aisyah disusui oleh istri Abul Quais, ya, dan aflah ini saudara Abul Quais. Jadi statusnya paman susuan, gitu kan? Jadi bagi Aisyah aflah ini paman susuan. Ya. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW datang kepadaku, masuk menemuiku. Fakultu ya Rasulullah. Aku pun berkata, ya Rasulullah, inna rajula laysa huwa arda'ani. Orang itu apalah? Tentu dia bukan yang menyusui aku dulu. Walakin arda'atni imra'atuhu. Ya. Benar. Walakin arda'atni imra'atu Abil Quais. Ya. Nah, sekarang di sini fakultu ya Rasulullah innar rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu. Ya. Nah, ini agak sedikit beda ini. Perlu dicek ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya lelaki itu apakah dia maksud aflah? Kalau dia maksud aflah di sini kurang jelas. Tapi mungkin ya maksudnya Abul Quais ya. Dia bukan yang menyusui aku, tapi yang menyusui aku itu kan istri dia. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, i'dhani lahu. Fa innahu ammuki taribat yaminuki. Nabi katakan izinkan dia, boleh. Jadi Aisyah statusnya kan bertanya. Di awal enggak mau mengizinkan karena belum tahu secara hukum. Kemudian setelah ketemu Nabi dan menyampaikan hal ini kepada Nabi, Nabi memberi penjelasan dari sisi hukum syar'inya, syariatnya. I'dhani lahu. Izinkan dia, boleh dia menemui kamu. Fa innahu ammuki, dia itu berarti paman kamu. Nah, ini tadi yang kita maksud, berarti paman susuan. Ya. Jadi kalau kita urut Abul Quais dan istrinya. Istrinya adalah ibu susuan Aisyah. Abul Quais adalah bapak susuan Aisyah. Aflah adalah paman susuan Aisyah radhiyallahu anha. Gitu ya. Bisa dipahami insyaallah. Nah, di sinilah Nabi katakan, jadi aflah itu paman kamu. Ya, paman kamu, izinkan dia, begitu. Qala Urwah, fa bidzalika kanat Aisyah taqul. Dengan itu kata Urwah, Urwah ini keponakan Aisyah ya. Yang mungkin meriwayatkan hadis ini juga, Allahu a'lam. Jadi Aisyah dari situ mengatakan, harrimu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haramkan, jadikan mahram yang tidak boleh dinikahi, ya kan? Disebabkan karena susuan, sebagaimana yang haram disebabkan karena nasab. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, ini lafad yang lain, ya kisah tadi, tapi lafad yang lain. Ista'adana alaiya aflah falam adan lah. Aflah minta izin ketemu saya dan saya tidak mengizinkan. Artinya ketemu langsung, ya. Padahal bukan mahram, tanpa penutup. Aisyah enggak mau. Faqala Aflah berkata kepada Aisyah, "Atahjabina minni wa ana ammuki?" Apakah kamu mau menutup diri dariku? Aku ini pamanmu, kata Aflah. Ya tadi paman susuan. Faqultu kaifa dzalik? Aisyah berkata, "Loh, gimana itu? Kok engkau mengatakan seperti itu bahwa engkau adalah pamanku?" Qal ardu'atki imra'atu akhi. Karena yang menyusui kamu itu kan istri saudaraku. Ya. Abul Qais tadi, bila bani akhi. Ya, dengan susu saudaraku. Abul Qais. Jadi kamu disusui oleh istri saudaraku. Berarti aku paman bagi kamu. Itu kesimpulan Aflah. Nah, ya benar itu kesimpulan yang akhirnya oleh Nabi dibenarkan, ya kan? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fasa'altu Rasulullah. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka Nabi katakan, sadaqa Aflah. Betul Aflah. Kesimpulan dia, betul. Ya, jadi Aflah adalah paman kamu, paman susuan. Abul Qais bapak susuan, istrinya Abul Qais ibu susuan bagi kamu. Ya. I'dzani lahu, izinkan dia kalau mau ketemu kamu. Jangan kamu menutup diri. Boleh ketemu langsung tanpa hijab. Taribat yaminuki. Ya. Nah, ini jadi ini kisah lain yang menunjukkan kepada kita tentang kemahroman yang disebabkan karena susuan. Nah, dan di sini tadi disebutkan beberapa hadis-hadis ini. Ya, intinya adalah berarti kemahroman yang karena susuan sama dengan kemahroman yang karena nasab. Nah, jadi nanti penjabarannya sama. Ya, nah, di sini lebih dijabarkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, kata beliau, ya. Alladzina tantashiru fihimul mahramiyah min ajli ar-radha' humul murtadhi' wa furu'i. Abna'uhu wa banatuhu wa nasluhum. Ya. Amma usuluhu min abin wa ummin wa abaihim fala yadkhuluna fil mahramiyah. Ya. Jadi yang masuk dalam kemahraman di sini terkait dengan dari arah anak, ya, anak susuan. Ya. Ya, nanti anak-anaknya. Ya, kita pakai gambaran, ya. Ibu susuan atau seorang ibu menyusui anak, bukan anak kandung, ini anak susuan. Bagi ibu ini yang jadi mahramnya dia nanti anak-anaknya, anak susuan ini. Ya, furu'. Ya, berarti kalau anak susuan ini punya anak laki-laki, ya ibaratnya jadi cucu susuan bagi dia, ya kan? Mahram bagi dia. Wa abna'uhu wa banatuhu wa nasluhum, terus ke bawah itu mulai anak, ya, yang disusui, kemudian anaknya jadi cucu susuan, berarti kalau punya anak lagi terus ke bawah, itu semuanya jadi mahram bagi ibu susuan itu. Ya. Ya, misal, ya, kalau tadi kita contohkan Nabi dengan Halimah Sa'diyah, ya kan? Berarti Halimah Sa'diyah punya anak susuan Nabi Muhammad. Nah, semua anak Nabi Muhammad itu berarti juga mahram bagi Halimah Sa'diyah. Ya. Nabi punya anak siapa? Al-Qasim, laki-laki. Itu mahram bagi Halimah Sa'diyah. Ya, Ibrahim itu mahram bagi Halimah Sa'diyah. Anak-anaknya Nabi semuanya jadi mahram bagi Halimah Sa'diyah. Begitu. Ini contoh di konkretnya seperti itu, ya kan? Kok nanti punya anak lagi? Ya. Misalnya cucunya Nabi, ya kan? Hasan, Husain dari Fatimah, ya kan? Hasan Husain itu bagi Halimah Sa'diyah itu juga mahram berarti. Ya, dan begitu seterusnya. Amma usuluhu min abin wa ummin wa abahim fala yadkhuluna fil mahramiyah. Adapun usul dari anak susuan ini yang ke atas, bapaknya, misalnya bapaknya Nabi Muhammad, ya kan, andai masih hidup. Ini untuk menggampangkan gambaran sajalah. Bapaknya Nabi Muhammad dengan Halimah Sa'diyah, apakah jadi mahram? Tidak. Kalau ke atas, tidak. Ya, ke atas tidak. Bapaknya Nabi Muhammad bagi Halimah Sa'diyah, ya bukan. Bukan. Jadi yang dari arah ini, anak susuan bagi ibu susuan adalah yang ke bawah. Ya. Keturunannya begitu. Yang ke atas tidak. Wa kadzalika hawashihi min ikhwatin wa akhwatin wa a'mamin wa ammatin wa akhwalin wa khalatin kullu haula ghair dakhilina fi hukmi. Juga kalau tadi yang ke atas, yang ke samping. Samping itu berarti apa? Saudara. Nah, sekarang saudara Nabi Muhammad. Andai ada, tapi kan sini enggak ada ya. Ya. Tapi kira-kira bisa terpahami. Nah, kalau saudara-saudara atau paman yang ke samping di level atasnya, samping level Nabi. Misal ada yang enggak jadi mahram bagi Halimah Sa'diyah. Samping level atasnya, level bapaknya Abdullah. Berarti kan siapa? Abu Talib, Hamzah, dan seterusnya. Enggak jadi mahram bagi Halimah Sa'diyah. Tidak. Ya. Mereka semua tidak jadi mahram. Jadi memang yang jadi mahram bagi Halimah Sa'diyah adalah Nabi ke bawah turunannya. Begitu. Warradhi yakunu ka'ahadi awladil murdi'ah fatakunu ummahu. Adapun si anak susuan, bagi ibu susuan, dia seperti anak kandung dari sisi kemahraman. Ya. Seperti anak kandung. Jadi ibunya, ya seperti ibu kandung. Jadi mahram. Ya. Wa sahibul labani abah. Kemudian, ini ke arah ibu susuan ya. Bagi anak susuan. Ibu jadi ibu susuan. Suami si ibu tadi juga menjadi bapak susuan. Ya, menjadi mahram bagi anak susuan. Ya, jadi ibu susuan, suaminya ibu tadi bapak susuan. Wa auladihima, anak-anaknya menjadi saudara susuan. Ya. Anak-anaknya ibu susuan menjadi saudara susuan. Ya, misal tadi Nabi dengan anak-anaknya Halimah Sa'diyah. Wah, itu saudara susuan semua. Nabi dengan suaminya Halimah Sa'diyah, yaitu bapak susuan. Ya, jadi mahram. Semuanya kan, yang laki-laki perempuan hubungannya hubungan kemahraman, ya. Kemudian wa auladu ikhwatihi wa akhawatihi. Wa auladu ikhwatihi wa akhawatihi. Ya. Kemudian anak-anak saudara sesusuan tadi. Berarti ini menjadi keponakan susuan. Misalnya Nabi, ya kan, dengan anak-anak Halimah Sa'diyah kan saudara susuan. Nah, anak-anaknya Halimah ini punya anak. Berarti bagi Nabi keponakan, ya kan. Jadi keponakan susuan ini. Mahram juga, ya. Wa auladu ikhwatihi wa akhwatihi wa aba'uhu min huma, ya, wa in alau, ya. Kemudian bapak-bapak, ya, Jadi misalnya kakek, ya kakek, ya kakek, nenek, ya kan, itu juga jadi mahram bagi Nabi Muhammad, ya kan. Misalnya Halimah Sa'diyah punya bapak, punya ibu, ya kan, bapaknya juga begitu, ya, itu menjadi mahram semua. Ya. Kemudian paman, ya jadi bibi, jadi mahram karena susuan. Kemudian yang dari arah ibu, jadi arah bapaknya maupun dari arah ibunya, semuanya jadi mahram. Misalnya saudara-saudaranya suami Halimah Sa'diyah. Yang laki-laki, yang perempuan jadi paman, jadi bibi, susuan. Yang saudara laki-laki perempuan Halimah Sa'diyah jadi paman, jadi bibi, susuan bagi Nabi SAW. Begitu. Ya. Nah, jadi persis kayak apa? Kayak hubungan nasab dari sisi ini. Ya. Siapa yang mahramnya kita dengan nasab, maka dia pun mahramnya kita dengan susu, begitu. Ya, sudah disamakan saja begitu. Kalau mau bingung, misalnya kita pernah menyusuk pada seorang ibu, ya, jadi ibu susuan. Bingung, wah ini saudara ibu susuan, ini suaminya, saudara ibunya, mereka mahram atau bukannya bagi kita. Kiaskan, ya, kita analogikan, kita samakan dengan orang tua kita, dengan ibu kita. Oh ini pak, ini saudara ibu saya, itu mahram, oh, berarti itu juga mahram. Ya. Oh ini saudara bapak saya, bibi. Ini mahram bagi saya, oh, mahram berarti juga mahram. Begitu. Jadi persis ya, persis apa kemahraman yang karena susuan sama dengan kemahraman yang karena nasab. Ini tadi dari arah anak ya terhadap ibu dan bapak susuan seperti itu. Tapi kalau dari arah ibu susuan terhadap anak susuan, maka siapa? Hanya keturunan ke bawah. Paham ya? Insyaallah. Ya. Ya itu mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya hadis-hadis yang terkait dengannya. Wallahu a'lam bishawab.